السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، الحمد لله، الله جل وعلا memudahkan kita untuk kembali berjumpa dalam kajian rutin kita. Dan hari ini adalah hari yang ketujuh dari bulan Ramadhan tahun 1444 Hijriah, dan juga berarti hari ini adalah pertemuan kita yang ketujuh dari pembahasan Risalah Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahmatullahi taala alaih. Dan kita memasuki hadis yang ke-16, masih pada bab yang pertama tentang ma'rifatullah dan beriman kepada Allah subhanahu wa taala. Beliau berkata rahimahullah taala, wali muslimin, dan dalam riwayat Al-Imam Muslim, an Jundub, dari Jundub, Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, marfu'an, yaitu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan, qala rajulun, bahwa ada seseorang mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulanin, demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni si fulan, Allah tidak mengampuni si fulan. Faqala Allah azza wa jall, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjawab ucapan orang ini ketika dia bersumpah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni si fulan, tidak akan mengampuni dosa si fulan, Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzal ladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulanin?" Siapa orang ini yang yata'alla? At-ta'alli dari al-aliyah. Al-aliyah artinya bersumpah. Al-yamin, al-halif. Siapa orang ini yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampuni si fulan? Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalaka. Sesungguhnya aku telah mengampuni dia yang didoakan oleh orang tersebut bahwa dia tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah Jalla wa Ala mengampuninya. Dan aku menghapuskan amalanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Syekh rahimahullah taala. Yang semakna dengan ini itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Demikian pula Al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan bahwa ada dua orang dari Bani Israel. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang memberitakan kejadian-kejadian di masa lalu, termasuk kejadian-kejadian yang dialami di masa Bani Israel. Dan apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berita-berita yang terdahulu, apabila hadis tersebut merupakan hadis yang sahih, maka kita wajib untuk membenarkannya, menerimanya, meyakininya. Adapun berita dari Bani Israel yang tidak melalui jalur Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya melalui jalur salah seorang dari kalangan tabi'in, misalnya Ka'ab bin Mati' Al-Ahbar. Ka'ab dikenal salah seorang yang biasa meriwayatkan dari berita-berita terdahulu. Jadi tidak melalui jalur Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang diriwayatkan oleh salah seorang dari kalangan para sahabat yang dia diketahui biasanya mengambil dari berita-berita dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kitab-kitab yang datang dari orang-orang terdahulu. Nah, ini disebut berita-berita al-Israiliyat. Disebut oleh para ulama berita-berita al-Israiliyat. Dan itu tidak mesti dibenarkan. Apabila ada yang diberitakan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As misalnya, atau yang lainnya dari kalangan para sahabat yang biasa diketahui mengambil dari ahlul kitab, maka dilihat apabila berita tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita membenarkannya. Namun apabila berita-berita Israiliyah tersebut menyelisihi apa yang disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah, maka wajib kita menolaknya. Namun jika tidak terdapat di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah yang menguatkannya atau yang bertentangan dengannya, maka kita mengatakan bahwa kita beriman dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kita tidak membenarkannya dan tidak pula mendustakannya. Jadi apa yang diberitakan oleh Nabi, maka itu pasti benar apabila riwayat tersebut sahih, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di masa Bani Israel ada dua orang yang bersaudara. Fakana ahaduhuma yudhnibu wal akhar mujtahidun fil ibadah. Salah seorang di antara keduanya ini selalu melakukan perbuatan dosa, gemar bermaksiat. Sementara saudaranya yang lain itu semangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Fakana la yazalu al-mujtahidu yara al-akhar 'ala adh-dhanbi fa yaqulu aqsir. Maka orang yang rajin melakukan ibadah ini, setiap kali dia melihat saudaranya melakukan perbuatan kemaksiatan, maka dia menasihatinya, dia mengatakan, berhenti kamu dari melakukan itu. Dia selalu menyampaikan nasihat tersebut. Walhasil, pada satu hari saudaranya yang rajin beribadah ini mendapati saudaranya yang bermaksiat. Maka dinasihati lagi oleh seorang yang rajin beribadah tersebut. Dia mengatakan, aksir, berhenti kamu dari melakukan kemaksiatan itu. Apa jawaban dari saudaranya ini? Khallini wa rabbi abu ihta alaiya raqiban, biarkan aku dengan Rabbku, ini urusanku. Istilahnya dia mengatakan kepadanya, kamu enggak usah ikut campur, ini antara aku dengan Rabbku. Apakah kamu diutus untuk mengawasi aku? Ngamuk ini yang semangat beribadah. Dikatakan seperti itu. Kamu diutus untuk menjadi pengawas aku. Kamu yang mengawasi aku. Maka yang rajin beribadah ini pun marah. Maka dia pun mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak mengampuni dosamu. Atau dia mengatakan, la yudkhilkallahul jannah. Demi Allah, Allah tidak masukkan kamu ke dalam surga. Dia bersumpah lagi, menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam ucapannya. Akhirnya kemudian keduanya meninggal, dan keduanya pun berkumpul, bertemu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah jalla wa'ala ketika membangkitkan keduanya, Allah mengatakan kepada orang yang rajin beribadah ini, akunta bi'aliman au kunta ala ma fi yadi qadiran, apakah engkau mengetahui tentang aku, apakah engkau memiliki kemampuan tentang apa yang menjadi kekhususanku. Tentang masalah diampuninya seorang hamba, itu bukan hak siapapun dari kalangan hambanya. Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa'ala yang berhak mengampuni si fulan atau menyiksa si fulan, bukan kamu. Yang berhak memasukkan seorang ke dalam al-jannah, Allah jalla wa'ala. Demikian pula masukkan ke dalam surga. Ketika orang yang rajin beribadah ini dia mengatakan, Allah tidak mengampunimu, Allah tidak masukkan kamu ke dalam surga, kamu siapa? Kamu tahu tentang aku, kata Allah. Apa kamu punya kemampuan untuk mengatur apa yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Allah azza wa jal mengatakan kepada orang yang gemar bermaksiat ini, kata Allah kepadanya, idhab fadkhulil jannati birahmati. Kamu pergilah, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada yang rajin beribadah ini, idhabu bihi ilan nar, bawa dia ke dalam neraka. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang meriwayatkan hadis ini, walladhi nafsi biyadihi latakallama bikalimatin au baqad dunyahu wa akhiratahu. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, orang ini mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan hancur dunia dan akhiratnya. yang menyebabkan binasa dunia dan akhiratnya. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang semakna pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya. Di dalam hadis ini, ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, ada beberapa faedah. Di antaranya bahwa hadis ini menjelaskan kita tentang salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-maghfirah, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni hamba-hambanya. Di antara nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, yang mengandung sifat al-maghfirah. Dan ini telah kita terangkan sebelumnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hamba Allah yang mereka telah israf, telah melampaui batas, jangan putus asa. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Allah Jalla wa'ala mengampuni siapa yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan di antara faedah dari hadis ini juga menunjukkan bahwa seseorang jangan putus asa dari rahmat Allah. Selama Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepadanya usia hidup di muka bumi ini dan pintu taubat masih terbuka, maka itu adalah merupakan kesempatan bagi seorang hamba untuk mengoreksi diri, memperbaiki diri. Jangan dia membayangkan bahwa aku sudah binasa, kayaknya dosaku tidak akan diampuni oleh Allah, terlalu banyak. Tidak. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu. Namun kamu harus menempuh jalan-jalan menuju ampunan Allah Tabaraka wa ta'ala. Seorang tidak diperbolehkan hanya sekedar berharap lalu kemudian dia tidak menempuh jalurnya. Ingin masuk surga tapi tidak menempuh jalurnya. Ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala namun dia melakukan hal-hal yang menyebabkan murka Allah Tabaraka wa ta'ala. Kalau dia hendak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia tempuh jalannya. Sebab Allah Azza wa Jal Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala juga syadidul iqab. Sangat keras siksaannya bagi mereka yang kafir, bagi mereka yang tidak mengindahkan ayat-ayat Allah Tabaraka wa taala. Kemudian di antara faedah dari hadis ini bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk memastikan sesuatu yang itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang berkaitan dengan masuk surganya seseorang, hal-hal yang kaitannya dengan masuk nerakanya seorang, hal-hal yang berkaitan dengan diampuni atau disiksanya, itu merupakan hak yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hak siapapun dari makhluknya. Setinggi apapun kedudukannya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya hak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun apabila hendak memberi syafaat harus meminta izin terlebih dahulu di hadapan Allah. Beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memuji-muji, menyanjung Allah sampai kemudian Allah Jalla wa ala memerintahkan kepadanya, "Ya Muhammad, irfa ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta wa shfa' tushfa'." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, ucapkan, ucapanmu didengarkan. Mintalah sesuatu, engkau akan diberikan. Dan berilah syafaat, engkau telah diberi hak untuk memberi syafaat, minta izin dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Sebab hak syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul lillahi asy-syafa'atu jami'an. Jadi tidak diperbolehkan seseorang menjustis atau menetapkan satu hukum kepada seorang bahwa si fulan ini penghuni surga atau si fulan ini penghuni neraka, kecuali yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ketika ada beberapa orang, mereka sedang duduk bersantai, lalu kemudian ada orang yang datang dan nampak orang ini baru keluar dari masjid, ya. Lalu salah seorang mengatakan, "Masya Allah, datang penghuni surga kita ini. Ini ada penghuni surga kita. Dari mana kamu tahu?" Kalau yang dimaksud adalah lelucon, hal-hal yang seperti ini enggak boleh dijadikan sebagai bahan lelucon, bahan bercanda, tidak. Ini hal-hal yang berkaitan dengan perkara gaib. Ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau misalnya ketika ada seorang, dia melihat orang ini sedang berbuat kebaikan, orang ini bersedekah, lalu dia mengatakan, sudah masuk surga kamu itu, sudah. Masuk surga kamu sudah. Dari mana kamu tahu? Ya. Mendoakan semoga Allah memasukkan kamu ke dalam surga, ya itu baik. Tapi semacam mengeluarkan hukum bahwa si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, si fulan diampuni Allah, si fulan disiksa oleh Allah, itu bukan hak kita. Sebesar apapun dosa seorang, tidak boleh kita yang menjustis, kita yang menetapkan hukum pada seorang, tidak boleh itu. Itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba hanya berharap dan khawatir. Narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musi. Kita berharap kepada orang yang berbuat kebaikan, semoga dengan kebaikannya Allah Jalla wa'ala masukkan dia ke dalam surga. Dan kita khawatir terhadap orang berbuat dosa. Jangan sampai dosa itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka. Al-Syeikh Salih Al-Syeikh Hafizahullah, beliau berkata ketika mensyarah hadis ini, kata beliau, "Faman 'azzama Allah 'azza wa jalla wa 'arafa haqqahu wa 'arafa tasarrufahu fi malakutihi fa innahu la yughsimu 'ala Allah 'azza wa jalla ay yakuna halu fulan fil akhirati kadha aw ay yakuna maghfuran lahu aw alla yakuna maghfuran lahu." Seorang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengetahui apa yang menjadi hak Allah, dan mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perbuat, apa yang Allah lakukan dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya, maka orang yang seperti ini dia tidak akan bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa keadaan si fulan di akhirat itu seperti ini, bahwa si fulan itu diampuni Allah, atau si fulan ini tidak diampuni Allah, atau yakunu mu'adzaban atau ghairu mu'adzab, atau mengatakan bahwa orang ini pasti disiksa, orang ini enggak disiksa. Li'anna ilma hadza 'indallahi 'azza wa jall. Karena ilmu yang berkaitan tentang hal ini itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li'anna Allah Subhanahu wa ta'ala yatasarrafu fi malakutihi kayfa yasha, la mu'aqqiba li-hukmihi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat dalam kekuasaannya, dalam kerajaannya, sekehendak Allah. Tidak ada yang bisa mengeritik apa yang menjadi ketetapan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang hendak merubahnya. Tidak ada yang bisa. Yahkumu ma yasha wa yaf'alu ma yurid. Allah berhukum apa saja yang Allah kehendaki. Allah berbuat apa saja yang dikehendakinya. فالتعظيم الواجب لله عز وجل يوجب على الموحد الا يغتر بنفسه. Maka pengagungan yang wajib untuk Allah Subhanahu wa ta'ala mengharuskan seorang yang mentauhidkan Allah jangan sampai dia tertipu dengan kondisi dirinya. Dan ini juga termasuk faedah penting kaitannya dengan hadis ini. Hati-hati dari penyakit ujub. Penyakit ujub, ujub yang membawa kepada kesombongan. Ketika seseorang merasa dirinya bahwa dia telah banyak beramal saleh, maka dia menyangka bahwa dia lebih daripada yang lain. Menyebabkan dia terkena penyakit ujub ini, kagum terhadap diri sendiri. Dia menyangka bahwa dia telah menjadi ahlul jannah. Ketika dia melihat ada orang yang melakukan kemaksiatan, maka dia berbangga dengan dirinya dan merendahkan yang lain. Oleh sebab itu keluarlah kalimat-kalimat yang seperti ini, bahwa Allah tidak akan mengampuni kamu. Lah kamu siapa? Kamu wakilnya Allah? Kamu jubirnya Allah? Kan bukan. Kok kamu berani membicarakan sesuatu yang itu bukan haknya kamu? Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini melakukan ibadah dalam keadaan kita selalu merasa khawatir ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Oleh karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah." Seorang mukmin itu adalah seorang yang menggabungkan dua hal, ihsan, dia berbuat baik, dia memperbanyak amal saleh, dia rajin beribadah, namun dia juga memiliki syafaqah, rasa khawatir, takut jangan sampai amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Abu Bakar khawatir, Hamzah khawatir. Kata Abdullah bin Abi Mulaika, "Laqad laqitu 30 min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhsha 'ala nafsihi an-nifaq." Aku bertemu 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka seluruhnya mengkhawatirkan diri-diri mereka tertimpa penyakit kemunafikan. Ini para sahabat yang telah dipuji dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tidak ada jaminan, ma'asyarul ikhwah. Jadi setinggi apapun yang kamu lakukan, sebanyak apapun ibadah yang kamu kerjakan, hati-hati dari penyakit ini. Penyakit ujub itu lebih berbahaya. Penyakit ujub ini adalah penyakit yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan menimpa orang-orang yang saleh, orang-orang yang rajin beribadah. Ini berbahaya sekali. Terkadang dia terlihat masya Allah puasa Daud, sering terlihat di masjid rajin. Dari ba'dal fajr sampai syuruk rutin misalnya. Lalu dia muncul sifat takjub pada dirinya. Wah, saya lebih dari yang lain. Yang lain enggak ada yang bisa seperti saya. Saya puasa Daud. Yang lain cuma Senin Kamis paling. Ya. Akhirnya muncul sifat takjub. Inilah yang kemudian menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang ini yang rajin beribadah ini, ya, wa ahbattu amalak, aku hapuskan amalanmu. Amalannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena penyakit ujub ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law lam tudhnibu fa inni akhafu 'alaykum akbar min dhalik al-'ujub." Al-'ujub, kalau kalian tidak berbuat maksiat, aku mengkhawatirkan atas diri kalian yang lebih berbahaya dari itu, yaitu penyakit ujub. Kagum, bangga terhadap diri sendiri, menyangka bahwa apa yang dia lakukan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jaminan. Jangan demikian, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, sampai merendahkan yang lain. Apa yang terjadi? Allahu Jalla wa Ala mengampuni pelaku maksiat ini, lalu kemudian menghapuskan amalan-amalan orang yang rajin beribadah. Dan di dalam hadis ini juga merupakan penguat bagi madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa orang yang melakukan dosa besar itu dibawa kehendak Allah, tahta masyiatillah. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, maka Allah mengampuninya. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya, maka Allah menyiksanya dalam waktu kurun tertentu, dan selama dia masih memiliki iman, sekecil apapun suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka. Ini menyelisihi pemahaman dan keyakinan kelompok Khawarij. Demikian pula Mu'tazilah. Kaum Khawarij, mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar kafir, tidak lagi berstatus sebagai seorang mukmin. Kafir berarti hukumnya di dalam neraka kekal. Dan mereka meyakini bahwa seorang apabila telah masuk ke dalam neraka, tidak akan keluar lagi. Enggak ada itu istilah masuk neraka kemudian keluar dari neraka. Mereka mengingkari sekian banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syafa'ah, tentang dikeluarkannya sebagian orang-orang yang disiksa di dalam neraka disebabkan karena mereka masih memiliki iman. Para al-jahannamiyun, orang-orang ex neraka, setelah mereka disiksa lalu kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam al-jannah. Demikian pula halnya kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah, mereka mengatakan orang yang berbuat kemaksiatan, pelaku dosa besar, tidak dihukumi kafir dan tidak juga disebut muslim. Jadi dia bukan kafir sehingga keluar dari Islam, tidak pula disebut muslim untuk dikatakan dia tetap sebagai orang yang masuk bagian dari kaum muslimin. Lalu apa statusnya orang yang melakukan dosa besar? Manzilatun bainal manzilatain, satu kedudukan di antara dua kedudukan ini. Ini termasuk usulul Mu'tazilah, prinsipnya kaum Mu'tazilah di dalam menyikapi orang yang berbuat dosa besar. Berbeda dalam hal ini dengan kaum Khawarij, tapi hukumnya di akhirat sama seperti kelompok Khawarij. Mereka juga memandang bahwa pelaku dosa besar hukumnya di akhirat kekal di dalam neraka. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan orang yang melakukan dosa besar, dia muslim dengan keislamannya, dia fasik dengan dosa besar yang dia lakukan, namun tidak mengeluarkan dia dari Islam, terkecuali apabila dia melakukan salah satu dari perkara-perkara yang membatalkan keislamannya, barulah kemudian kita mengatakan dia murtad, dia keluar dari Islam. Namun dia seorang muslim lalu terjatuh ke dalam dosa besar, misalnya ada seorang muslim dia berzina, ada seorang muslim pecandu narkoba, ada seorang muslim dia memakan hasil riba, dan yang semisalnya dari dosa-dosa besar, dia tetap berstatus sebagai muslim, namun dia melakukan dosa yang sangat besar, wajib bagi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya orang seperti ini, kalau dia tidak bertobat, mati dalam keadaan tidak bertobat dari dosa besarnya, maka hukumnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu, selama bukan kesyirikan, selama bukan kekafiran. Seorang terjatuh dalam dosa besar, maka masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Maka berdasarkan hal ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, maka Allah mengampuninya. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah mengazabnya. Dan di dalam hadis ini juga peringatan bagi kita, ma'asyirul ikhwa rahimakumullah, tentang bahayanya lisan. Bahayanya lisan. Jangan sampai ada satu kalimat saja. Ini kalimatnya pendek sekali. Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Itu saja. Hal ini menyebabkan hancurnya dunia dan akhiratnya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratahu. Dia mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan binasa dunia dan akhiratnya. Maka hati-hati, ma'asyarul ikhwa rahimakumullah. Hati-hati dari mengucapkan satu kalimat yang engkau akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai kalimat yang kamu ucapkan bukan kalimat yang hak, bahkan kebatilan. Dengan kalimat itu saja kamu akan menjadi binasa. Itu berbahaya sekali. Apalagi kalau sampai kalimat, itu satu kalimat saja. Apalagi kalau sampai kalimat, sekian banyak ucapan, terbiasa mencaci maki, terbiasa melaknat orang lain, terbiasa mengumpat orang lain, mengucapkan kata-kata yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak sadar dengan kalimat itu menyebabkan dia binasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yakubbun nasa ala wujuhihim finnar illa hasaidu alsinatihim. Yang menyebabkan manusia itu diseret ke dalam api neraka dalam keadaan wajahnya terbalik, kaki di atas, wajah di bawah, apa yang menyebabkan? Hasaidu alsinatihim, apa yang dihasilkan oleh lisan menyebabkan seorang dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata, walahu an Abi Hurairah marfu'an, dan juga diriwayatkan, lahu diriwayatkan olehnya, maksudnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi min al-'uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun. Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi min ar-rahmati ma qanata min jannatihi ahadun aw ma qanata min jannatihi ahadun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul mu'min ma 'indallahi. Kalau seandainya seorang mukmin itu mengetahui apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, minal uqubah, dari siksaannya, dari hukumannya, ma tami'a bi jannatihi ahadun, maka tidak ada seorang pun yang akan berharap untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya orang yang kafir itu mengetahui apa yang ada di sisi Allah dari rahmatnya, ma qanata min jannatihi ahadun, atau ma qanata min jannatihi ahadun, maka tidak ada seorang pun yang akan putus asa dari surganya, yaitu dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menetapkan dua sifat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allahu azza wa jal itu maha luas ampunannya, wasi'ul maghfirah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah luas, mencakup segala sesuatu. Sifat yang kedua, bahwa Allahu azza wa jal syadidul iqab, syadidul intiqam, sangat keras siksaannya, sangat keras balasannya bagi mereka yang kafir, bagi mereka yang membangkang terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. I'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa Allah Jalla wa'ala sangat keras siksaannya, hukumannya, dan Allah Jalla wa'ala adalah maha pengampun, maha penyayang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya seorang mukmin mengetahui hukuman yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerasnya hukuman Allah, maka tidak ada seseorang yang akan mengharapkan surga Allah. Seorang tidak akan berharap, wah, ini enggak ada harapan masuk surga gitu. Saya beri pendekatan contoh, walillahil matsalul a'la. Terkadang ketika kita melihat ada seorang yang bengis, kejam, kita selalu berpikir bahwa oh, orang ini enggak punya sifat rahmat sama sekali. Dia enggak punya sifat penyayang. Taunya menyiksa, taunya menghukumi. Orang akan melihat, "Wah, ini enggak punya rasa kasih sayang." Iya kan? Sehingga kalau ada urusan sampai ke dia, wah, sudah orang sudah ini binasa ini sudah. Enggak selamat sudah. Ya. Kenapa? Karena dia melihat begitu bengisnya orang ini, begitu kejamnya orang ini, sehingga dia memandang orang ini pasti gak punya rahmat. Sebaliknya, ketika kita melihat ada seseorang, orang ini adalah seorang yang suka menyayangi orang lain, mengasihi orang lain, mudah sedih ketika melihat orang lain menderita, sehingga dia senantiasa merahmati. Sehingga ketika kita melihat orang tersebut, maka kita akan berpikir, orang ini tidak mungkin berbuat zalim. Orang ini tidak mungkin akan menghukumi orang dengan cara-cara yang kejam. Tidak mungkin. Dia orangnya penyayang, dia orangnya memaafkan. Walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya tidak serupa dengan sifat siapapun dari makhluknya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya seorang mukmin mengetahui begitu dahsyatnya hukuman dari Allah, siksaan Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat, seorang pun akan berharap bahwa dia akan mendapatkan rahmat, dia akan masuk dalam surga Allah. Seperti itu. Maksudnya ini untuk menjelaskan betapa dahsyatnya, betapa kerasnya siksaan dan hukuman Allah bagi orang yang berhak mendapatkannya. Orang kafir, orang musyrik, fajir. Demikian pula sebaliknya, dari sisi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau seandainya orang kafir itu mengetahui betapa besarnya sifat rahmat yang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala, maka seorang tidak akan putus asa untuk mendapatkan surganya. Seorang tidak akan pernah putus asa. Ya. Seorang akan selalu berharap. Akan tetapi sudah menjadi ketetapan dari Allah, yang kafir tidak akan mungkin masuk surga, yang musyrik tidak akan mungkin masuk surga. Ini untuk menjelaskan sa'atu rahmatillah, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi seorang mukmin, seorang muslim, maka dia senantiasa melihat dari dua sisi. Jangan melihat dari satu sisi. Misalnya dia hanya melihat dari ayat-ayat rahmat, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih, Allah itu senantiasa menyayangi hambanya, Allah itu senantiasa mengampuni hambanya yang berbuat dosa. Dari sisi itu saja dia melihat, tanpa melihat dari sisi yang lain, bahwa Allah itu maha keras siksaannya. Dia hanya melihat dari sisi rahmat Allah. Maka ini tidak diperbolehkan. Hal itu menyebabkan dia bermudah-mudahan untuk bermaksiat kepada Allah, merasa aman dari makrullah, al-amr makrillah. maka dia berbuat saya semau dia dalam kehidupan dunia. Dia berzina dengan alasan Allah kan Maha Pengampun. Dia melakukan apa saja yang dia inginkan dengan alasan Allah Maha Pengampun. Hanya berharap, tidak punya rasa takut. Ini orang maghrur. Orang ini tertipu. Tidak melihat sisi kerasnya hukuman Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku maksiat. Atau dia memandang dari sisi yang lain, dari kerasnya hukuman Allah, bahwa Allah itu sangat keras siksaannya. Lalu dia membaca ayat-ayat tentang ancaman bagi pelaku maksiat. Itu saja yang dia lihat, tidak memperhatikan sisi rahmat Allah. Hal ini menyebabkan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan mendapatkan ampunan. Allah itu maha keras siksaannya. Ini juga keliru. Jadi ini dua penyakit yang dapat menjerumuskan seorang kepada kekafiran. Yang pertama, al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, dari siksaan Allah. Yang kedua, al-ya'su min rahillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang dai, seorang muballigh, orang yang menyampaikan ilmu kepada yang lain, itu selalu memperhatikan ayat-ayat al-wa'du dan al-wa'id, ayat-ayat tentang janji yang berkaitan dengan rahmat Allah, janji surga bagi orang beramal saleh, dan juga tentang ayat-ayat ancaman, ya. Sehingga antara keduanya ini harus balance. Kadang dia menyampaikan tentang rahmat Allah, dari sisi yang lain dia menyampaikan tentang kerasnya hukuman Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian seorang mukmin selalu berada di antara al-khaufu war-raja, rasa takut dan berharap. Dalam kehidupan dunia seorang mukmin hendaknya selalu berada di antara keduanya. Ada sisi takutnya dia kepada Allah yang menyebabkan dia meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ada pula sisi ar-raja, berharap, sehingga dia senantiasa memohon, berdoa kepada Allah, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, walil Bukhari an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an, bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi. Kata Nabi, surga itu lebih dekat kepada salah seorang kalian, min shiraki na'lihi, dari tali sendalnya. Wan naru mithlu dzalik, dan neraka seperti itu pula. Dan neraka seperti itu pula. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, disebutkannya hadis ini dalam bab ini masih berkaitan dengan sebelumnya, untuk menjelaskan bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat rahmah. Allah maha luas rahmatnya, Allah Jalla wa'ala mengampuni hambanya, yang menyebabkan seorang hamba itu dimasukkan ke dalam al-jannah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga keras hukumannya, Allah itu syadidul iqab bagi siapa? Mereka yang berhak untuk mendapatkannya, yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang salah satu keimanan yang wajib untuk diimani oleh setiap muslim, al-imanu bil jannati wan nar, beriman bahwa surga itu ada, sebagaimana kita wajib mengimani neraka itu ada. Dan di antara keyakinan yang telah disepakati oleh ahlus sunnah, bahwa surga dan neraka sekarang ini sudah ada. Sekarang ini telah diciptakan menyelisihi pendapat Mu'tazilah dan yang semisal mereka, yang mengatakan tidak, surga diciptakan nanti kalau telah ditegakkan hari kiamat, neraka diciptakan nanti kalau ditegakkan hari kiamat. Mereka mengingkari dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa surga dan neraka itu telah diciptakan sekarang. Alasan mereka apa? Ya kalau sekarang diciptakan, sementara diisinya nanti pada hari kiamat, sia-sia dong penciptaan surga dan neraka. Itu alasan mereka. Ini ucapan batil. Ini ucapan yang batil. Seluruh ulama sunnah meyakini bahwa surga dan neraka telah diciptakan. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang surga, uiddat lil muttaqin, yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Telah disiapkan, berarti sudah ada. Ya. Sebagaimana ketika Allah menyebutkan tentang neraka, uiddat lil kafirin, telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Oleh karena itu, surga dan neraka itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana menjawab syubhat dari kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa kalau sekarang surga dan neraka ini diciptakan lalu enggak ada penghuninya, maka abas, ini perbuatan sia-sia dan Allah dijauhkan dari perbuatan sia-sia. Ini ucapan yang batil. Bukan berarti ketika telah diisi nanti pada hari kiamat, ditegakkannya hari kiamat, berarti benar-benar gak ada isinya. Tidak. Manfaatnya banyak. Di antara manfaatnya bahwa ketika kita mengetahui bahwa surga itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan semakin menguatkan harapan kita untuk meraihnya. Ya, kalau misalnya seorang dia diberitakan bahwa kamu datang ke kelandasan, ya, di sana ada perebutan hadiah. Hadiahnya sudah ada, siap di situ. Kamu tinggal memenuhi syaratnya ini. Kalau terpenuhi, langsung dapat Innova keluaran 2023. Sudah ada, ya, pasti orang berbondong-bondong. Berbeda kalau nanti ada hadiahnya, kapan? Tahun depan. Nah, boleh jadi apa? PHP gitu. Boleh jadi enggak benar gitu. Boleh jadi fake gitu. Hoax atau yang semisalnya lah. Ketika seorang mengetahui surga telah diciptakan oleh Allah, dia membaca tentang kenikmatannya, itu akan menimbulkan semangat yang lebih. Demikian pula arwah kaum mukminin, termasuk arwah ruh-ruh para syuhada yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka telah mengisi surga itu. Mereka telah menikmati berbagai macam rezeki yang Allah berikan walaupun hari kiamat belum ditegakkan. Setiap mereka yang meninggal dalam jihad fi sabilillah sebagai seorang yang syahid sudah mendapatkan kenikmatan. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menjangka orang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup di sisi Allah, mereka mendapatkan rezeki. Sebagaimana orang-orang kafir, mereka telah diperlihatkan tempatnya di dalam neraka sebagai bentuk siksaan. Setelah mereka memasuki alam barzakh, alam kubur, mereka diperlihatkan tempatnya di dalam neraka. Kaum mukminin diperlihatkan tempatnya di dalam surga. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadd al-'adab. Neraka diperlihatkan kepada Firaun dan para pengikutnya. Sekarang ini di alam barzakh ini, di alam kubur, ini juga merupakan bentuk sisaan kepada mereka sebelum disiksa di akhirat. Jadi banyak sekali manfaatnya, ya, banyak sekali manfaat mengapa surga dan neraka itu diciptakan sekarang. Artinya telah diciptakan. dan surga dan neraka itu termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekal abadi selamanya. Surga abadi, neraka abadi. Penghuni-penghuninya abadi. Para penghuninya abadi. Tidak ada matinya. Karena mati dalam kehidupan akhirat telah disembelih, maka yang tersisa ahlul jannah hidup kekal di dalam al-jannah, dan ahlul nar hidup kekal di dalam neraka. Apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, bahwa surga itu lebih dekat kepada salah seorang kalian dari tali sendalnya. Demikian pula neraka. Artinya kematian itu senantiasa mengintai setiap hamba. Jangan seorang menyangka bahwa dia akan hidup lama di muka bumi ini. Tidak. Kematian itu dekat. Akan selalu mengintai. Apabila telah tiba ajal, mati. Seorang yang ditetapkan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dia. Tidak ada kesempatan untuk diberi uzur, diberi tempo dan seterusnya, enggak ada. Maka ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang mati, maka nasibnya kalau bukan masuk surga ya masuk neraka. Dan yang paling inti dari seorang hamba adalah menjaga finish. Menjaga garis finishnya. Bagaimana cara dia bisa mencapai finish dalam keadaan baik. Ya. Menjaga akhir hayatnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutup. Hati-hati. Kadang-kadang ada seorang, dia sepanjang hidupnya beramal saleh. Sebelum dia mati, dia terfitnah dunia. Waliyadzubillah. Dia meninggalkan sholat. Dia meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah menghendaki dia mati dalam kondisi seperti itu. Waliyadzubillah. Ada pula yang sebaliknya. Sepanjang hidupnya dia kafir. Sebelum dia mati, dia mengenal hidayah. Dia mengenal seseorang yang kemudian menasihatinya. Masuklah dia ke dalam Islam. Dia bertobat kepada Allah. Dan dia menjadi seorang muslim. Meninggal sebagai seorang muslim. Coba ada yang anak-anak itu. Anak-anak ribut. Meninggal sebagai seorang muslim. Kita tidak mengetahui apa nasib kita di kemudian hari. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Yang wajib bagi kita adalah awas diri. Berhati-hati. Kenapa? Surga itu lebih dekat kepada kita. Neraka juga demikian. Yub'atsun nasu 'ala ma mata 'alaihi. Manusia itu dibangkitkan sesuai kondisi matinya dia. Karena kita tidak mengetahui kapan kita mati, ya kita harus selalu menyiapkan diri kita. Mungkin hari ini kita meninggal. Walhamdulillah meninggal, baru saja pulang dari majelis ilmu, tiba-tiba keluar ketabrak, bukan berharap. Mungkin artinya kita nggak tahu itu loh apa yang terjadi, ya ada kan kejadian seperti itu, orang dari masjid pulang, tabrakan meninggal, alhamdulillah dari masjid. Orang yang melangkahkan kakinya masjid pahala, ke masjid pahala, pulang dari masjid pahala, dia melangkahkan kakinya itu ibadah, matinya baik. Seorang sedang sujud, seorang baca Quran, tiba-tiba terkena penyakit jantung, mati. Alhamdulillah dia dalam keadaan membaca Al-Quran Karim. Dia sedang berpuasa, meninggal. Dia sedang qiyamul lail, meninggal. Dia sedang umroh, meninggal. Dia sedang haji, meninggal. Alhamdulillah, itu tanda yang baik. Ada yang sebaliknya. Dia terbawa dengan kenikmatan dunia, harapan palsu dari kehidupan dunia. Ya, ada yang mengajak dia, yuk kita melakukan ini, melakukan itu. Ayo kita apa itu? Cimeng, ya, narkoba, Oh ya, coba-coba ya. Kayak apa sih rasanya? Cuman coba-coba aja. Akhirnya dikerjai oleh teman-temannya. Overdosis, mati dia. Allahul musta'an, mati dalam kondisi seperti itu. Dalam keadaan berzina, dalam keadaan melakukan keburukan. Nas'alullah salamu al-afiyah. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Sampai di sini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.